هذه قربا والجار للجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke 36 dan 37 di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita hak-hak yang harus kita penuhi. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian persekutukan dengannya suatu apapun. Baik. Ini pernyataan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita menyembah yang lainnya, berarti kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Oleh karena itu, inti dari Fatihah, Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat dalam sholat kita, inti dari surah Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu secara tata bahasa taib lazimnya na'buduka. Barakallahu fikum. Fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih. Fi'il dulu, baru pelakunya, baru objeknya. Tapi ketika didahulukan objek ini, akan berubah artinya. Kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembah engkau, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada yang lainnya yang juga disembah. Jadi menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Tapi kalau ma'mulnya didahulukan, akhirnya posisinya seperti iyyaka na'budu, maka mengartikannya pun harus berbeda. Hanya kepada engkau, karena di sini ada faedah at-takhsis atau al-ikhtisas. Baik. Pembatasan dan pengkhususan. Jadi kalau kita mengartikan iyyaka na'budu adalah hanya kepada engkau kami menyembah, tidak yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau pula kami meminta pertolongan, tidak pada yang lainnya. Maka hak yang pertama yang harus kita tunaikan, karena ini memang tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Satu apapun itu apapun. Baik manusia, malaikat, jin, syaitan, hewan, makhluk yang lainnya berupa matahari, bulan, bintang, pohon, batu, air, apapun itu. Itu adalah syai, kata ganti untuk segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Jimat-jimat, raja-raja atau apapun, batu-batu mustika, la haula wa quwwata illa billah, benda-benda bertuah, apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak pertama yang harus kita tunaikan, merupakan kewajiban, perintah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah mewajibkan, menetapkan, memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Barakallahu fikum. Hak yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Berlaku baik, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya menggandengkan haknya dan hak kedua orang tua, menunjukkan bahwa hak orang tua ini sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fik. Ketika mereka hidup, setelah mereka mati pun, barakallahu fikum, harus kita berbuat baik untuknya, berupa mendoakannya dan menyambung silaturahim dengan keluarga kerabatnya atau sahabat-sahabatnya. Baik. Wa bil walidaini ihsana. Ini adalah satu kewajiban. Baik. Dan ini adalah pintu dari pintu-pintu kebaikan, dengannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghim amrin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu aljannah." Celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dalam kondisi tua, baik, kemudian keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dengan asbab itu dia masuk ke dalam surga. Celaka dia. Katakan amin wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Fakultu amin, maka beliau alaihi salatu wassalam pun mengatakan amin. Yang mendoakannya adalah Jibril dan yang mengaminkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hak yang kedua, harus kita tunaikan. Untuk kita berbuat baik dan jangan berlaku jelek. Baik. Wala taqul lahumā ufī wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāhaddul minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Baik. Wa qadā rabbuka allā ta'budū illā iyyāhu wa bil wālidayni ihsānan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Kalau sudah tua, bukan berarti kalau orang tua masih muda boleh saja kita berkata-kata kasar, bukan. Cuman kondisinya adalah terkadang ketika orang tua sudah betul-betul renta, baik, sudah jompo, sebagian anak menganggapnya beban. Barakallahu fikum. Yang dia terbebani oleh orang tuanya. La haula wa la illa billah. Sehingga muncul, sadar atau tidak sadar, muncul kata-kata kasar terhadap orang tuanya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā." Janganlah kalian pernah mengatakan kata-kata uff, ah, cis, atau apapun dari ungkapan-ungkapan sederhana yang sungguh sangat menyakitkan hati orang tua. Barakallahu fikum. Betapa tidak kebaikan orang tua kita sudah sungguh sangat luar biasa. Sampai kita sampai orang tua meninggal dunia, tetap kebaikannya ada. Subhanallah. Wala tanharhuma, apalagi membentaknya, memakinya, apalagi yang lebih berat dari itu, memukulnya. Karena sebagian anak luar biasa durhakanya, sampai memukul orang tuanya. Baik. Muncul kata-kata kasar dan doa agar supaya sang ibu atau sang ayah kalau bisa mati secepat mungkin, itu lebih baik. La haula wa la quwwata illa billah. perlakuan buruk yang sangat, yang tidak akan pernah dia mendapatkan kebaikan setelah itu. Kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullahuma qawlan karima, dan hendaknya kalian berkata baik kepada kedua orang tua kalian, sopan, kata-kata lembut, tidak tinggi. Wa kullahuma qawlan karima, wa khfid lahumu janahad dhulli minar rahmah. Tidak berlaku sombong, tidak angkuh, tidak lebih hebat dari orang tua, walaupun dia telah memberikan apa yang telah dia berikan kepada orang tuanya. Karena sebagian anak juga, ketika dia sudah merasa banyak memberi dan memberi pada sang ayah atau ibu, sekian juta per bulannya atau per pekannya mungkin, dipenuhi hajatan-hajatan orang tuanya, kemudian setelah itu kasar dia, ngatur orang tua harus ini harus itu. La haula quwwata illa billah. Terkadang kata-kata kasar muncul. Wa qul lahum qawlan karima wa khfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Baik. Begitu dia telah merasa berbuat baik pada kedua orang tuanya, dia sudah merasa sama seperti majikan terhadap pekerjanya. Barakallahu fikum. Wa khfid lahum janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa mendoakan orang tua kita. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku rahmati kedua orang tuaku. Kama rabbayani saghira, sebagaimana senantiasa dulunya ketika aku masih kecil mereka senantiasa memelihara aku, menjaga aku. Subhanallah. La haula wa illa billah. Hukukul walidain luar biasa. Jangankan kehidupan dia sebagai seorang muslim yang durhaka, hatta orang kafir yang durhaka terhadap orang tuanya, dia akan tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Barakallahu alaikum. Ini hak kedua orang tua untuk kita berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, kerabat dekat, berbuat baik kepada mereka. Baik. Baik, terhadap kedua orang tua begitu juga kerabat, paman, bibi, saudara, ponaan, barakallahu fiik, sepupu. Wa bidil qurba wal yatama. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang memelihara anak yatim sama seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau, kemudian beliau merenggangkannya. Baik. Menunjukkan kedekatan kafilul yatim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Baik. Apakah anak yatim itu adalah yatimnya sendiri, kerabatnya dalam artian sang ibu mungkin. Baik. Karena ayahnya telah meninggal dunia sejak dia kecil. Dan al-yutmah ini, yatim ini hanya pada saat dia ditinggal kedua orang tuanya sampai dia balik. Barakallahu fikum. Dia dikatakan yatim, anak yatim. Orang yang meninggal ayahnya, maka dia dikatakan anak yatim. Wal yatama, berbuat baik. Yatimnya dia, kerabatnya, atau dari orang lain yang dia pelihara. Barakallahu fikum. Mengurusi hartanya, mengurusi kebutuhan-kebutuhannya, pendidikannya, segala sesuatunya. Barakallahu fikum. wal yatama wal masakin, haknya orang-orang miskin. Barakallahu bikum. Dipenuhi, diusahakan, diupayakan. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Barakallahu bikum. Tetangga dekat. Ya, yang ada di sekitar rumah kita. Barakallahu bikum. Depan, samping, kiri kanan dan belakang rumah kita. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala na, siapa gerangan ya Rasulullah dari tetangga-tetanggaku yang lebih utama untuk aku perbuati baik. Jika sekiranya ada sesuatu yang aku miliki yang hanya satu rumah tangga yang boleh aku berikan karena keterbatasan. Kata Rasulullah SAW, akrabu ilaiki mi Allah, akrabu ilaiki baba. Barakallahu bikum. Rumah atau tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Itulah tetangga yang paling dekat, ya, pintu rumahmu dengan pintu rumahnya. Baik. Karena kalau ada apa-apa, tetangga inilah yang barakallahu fikum yang biasanya lebih cepat untuk datang membantu, menolong. Baik. Maka haknya, hakul jiwar, hak pertetanggaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu anni sayuwarithu. Terus menerus Jibril mengingatkan aku tentang hak pertetanggaan sampai aku mengira bahwa Jibril akan menjadikan tetangga ini sebagai ahli waris. Barakallahu fikum. Dari tetangga lainnya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Barakallahu bikum. Dinyatakan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan dan keburukan dia. Barakallahu bikum. Pertetanggaan dan haknya itu luar biasa. Banyak sekali dalil yang mengingatkan kita untuk berbuat baik pada tetangga. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan pernah berbuat jelek. Barakallahu bikum. Berkata-kata baik, memberi salam, santun. Ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal dilayat, ada yang butuh tolong. Inilah hak pertetanggaan. Baik. Wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi, tetangga jauh, was sahibi bil jambi. Baik. Ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan sahabat dalam perjalanan. Wabni sabil, dan orang dalam perjalanan yang terputus bekalnya, imma karena kecurian, wa imma karena habis memang, wa imma karena hilang, kececer. Walhasil dia dalam perjalanannya merasa, barakallahu bikum, merasa kesulitan, maka mereka adalah orang-orang yang sangat butuh untuk kita bantu. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki, perbuati baik mereka. Budak dalam Islam ini bukan dalam pengertian seperti perbudakan di zaman dahulu kala. Sang tuan berhak untuk berlaku semena-mena terhadap budaknya. La, dalam Islam ini tidak boleh sama sekali. Bahkan siapa yang menganiaya budaknya, maka kafarahnya adalah dengan cara membebaskannya. Kafarahnya, hukuman bagi para tuan yang menganiaya budaknya adalah dengan cara membebaskan budak tersebut. Barakallahu fikum. Banyak sekali arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik pada budak. Tidak membebaninya dengan beban pekerjaan yang sangat menyulitkan dia. kecuali kalau kita membantunya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika budak kalian datang membawa makanan untuk kalian, maka beri kesempatan dia untuk mencicipi makanan itu, karena dialah yang merasakan panasnya tungku api. Barakallahu fikum. Dia yang membuatkannya. Dia yang meramu, dia yang bekerja untuk membuat makanan itu. Biarkan dia juga mencicipi makanan tersebut. Dan seterusnya. Panjang pembahasan kalau kita sebut satu demi satu. Barakallahu fikum. Wal jaril junubi wa sahibil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Barakallahu fikum. Memberi pakaian untuk budak ini seperti yang apa yang kita pakai. Barakallahu fikum. Tidak menganiayanya, tidak membebaninya dengan pekerjaan yang sangat berat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau budak-budak itu pengen untuk merdeka, maka berikan peluang untuk merdeka melalui kitabah. Dan status mereka menjadi budak mukatab. Mereka dipersilahkan bekerja di luar sana untuk mengumpulkan uang. Jadi setelah ada kesepakatan antara sang budak dengan tuannya untuk dia menyerahkan sejumlah uang, diserahkan secara bertahap. Selesai penyerahan uang, maka selesai pula dia dari perbudakan dan akhirnya dia pun merdeka. Jadi, atau seorang membebaskan budak cuma-cuma begitu saja. Barakallahu fikum. Dan pahalanya sungguh sangat luar biasa. Fakku raqabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakku raqabah. Yani membebaskan seseorang dari perbudakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia nanti dari api neraka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Mukhtal dalam gaya bentuknya. Barakallahu fikum. Sikap-sikapnya fakhur dalam hatinya. Barakallahu fikum. Jadi berapa hak di sini? Wa abudullah wa la tusyriku bi syai'. Wa bil walidain ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sahibil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ini yang disebut oleh para ulama kita hukukul asyarah, 10 hak yang harus kita tunaikan dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu fikum. Di dunia ini kita akan dapati orang-orang ini ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala, baik, orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di sekitar kita ini, orang tua, baik, kerabat dekat, kerabat jauh, fakir miskin, anak yatim, tetangga, barakallahu fikum, istri, teman seperjalanan, anak-anak, orang dalam perjalanan, dan budak-budak. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang lemah. Coba perhatikan baik. Mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang lemah. Baik. Yang butuh bantuan. Dan butuh kerjasama. Barakallahu fikum. Yang butuh untuk kita salurkan apa yang menjadi kelebihan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh lagi sombong. Barakallahu fikum. Yang disebutkan tadi ini di atas ini, orang tua perlu kita berlaku baik, tetangga dekat, barakallahu fikum, kerabat dekat, anak yatim, miskin dan seterusnya. Siapa yang berlaku sombong di atas semua ini, maka Allah tidak mencintainya. Siapa dan bentuk kesombongannya apa? Alladzina yabkhalun. Kikir, tidak mau membantu, tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Barakallahu fikum. Orang tuanya dia bakhili. Barakallahu fikum. Orang tuanya dia bakhili. Baik. Kerabatnya juga demikian, tidak pernah dia beri. Anak yatim juga tidak pernah dia santuni. Orang miskin juga tidak pernah dia berbagi. Walhasil dia bakhil. Dan inilah penyakit. Kata Rasulullah SAW, wa ayyudain adwa minal bukhl. Dan penyakit apa lagi yang lebih parah dari apa? Kebakhilan, kekikiran. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah SWT telah berikan kepada mereka dari keutamaan. Jadi, mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka, tidak dia berbagi, dia tidak la haula wa illa billah. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk orang kafir azab yang menghinakan mereka. La haula wa illa billah. Ini hukukul asyarah yang biasa disebutkan oleh para ulama kita sebagai hak-hak yang harus kita penuhi. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, kerabat kita, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, baik istri atau teman dalam perjalanan, anak, orang-orang dalam perjalanan yang kesusahan, kesulitan, dan budak-budak kalian. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan barakallahu fiikum kekuatan untuk kita berlaku baik, berlaku ihsan kepada mereka-mereka ini barakallahu fiikum, yang dibangun di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.